Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khawna billahi rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab yang ke-15 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab fil muhafadhah 'ala al-a'mal. Setelah beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, beliau kemudian menyebutkan untuk mencukupkan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendatang dengan sunnah. Kemudian sekarang ketika seorang telah mengamalkan amalan-amalan sesuai sunnah, hendaknya dia muhafadhah, hendaknya dia menjaganya, merutininya. Ya, merutini amal-amal yang biasa dilakukan yang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan 4 ayat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Allah ta'ala, alam ya'ani lilladzina amanu an tashya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatara 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Dalam ayat ini kita diperingatkan untuk jangan sampai terjatuh seperti ahlul kitab. Ahlul kitab qasat qulubuhum, keras hati mereka karena sebab tidak muhafadhah, tidak menjaga kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka meninggalkannya, tidak mengkajinya, tidak membacanya. Ketika mereka lama meninggalkan itu semua, tidak membaca, mengkaji, mentadabburi kitab yang Allah turunkan, maka keraslah hati mereka. Wa qala ta'ala wa kaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubi alladhina taba'ahu ra'afata wa rahmah wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabna 'alayhim min ibtigha wa jirdi ridwanillah fama ra'aha qari'ayatiha. Dalam ayat ini disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala mencela ahlul kitab dengan 2 celaan. Celaan pertama, bid'ah rahbaniyah yang mereka ada-adakan. Yang tidak diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adamul muhafadhah. Adam mubtada'uha. Ya, mereka tidak menjaganya. Fama ra'aha haqqa ri'ayatiha. Tidak merutini, tidak menjaga apa yang telah mereka lakukan. Kalau qala ta'ala wala takunu kallati naqadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dalam ayat ketiga ini Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang berhenti dari amal soleh yang dilakukannya, tidak merutininya, tidak melanjutkan terus apa yang biasa amalkan. Allah cela dengan disamakan seperti seorang perempuan yang mengurai kembali gulungan pintalan rambut yang telah mereka buat, setelah kuat mereka urai kembali. Demikian pula seorang yang meninggalkan amal yang pernah dilakukan, bisa dilakukan, itulah permisalan dia. Wala takunu kallati naqadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Yang terakhir, wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin ini al-maut. Al-yaqin bukan seperti penafsiran sufiyah Ya, yakin ini kalau sudah yakin tidak lagi wajib ibadah. Tapi kalau yakin adalah al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya terus jaga amalanmu. Terus beribadah kepada Allah sampai datang al-yakin ini kematian. Qala wa mal ahadith adapun hadith-hadith wa minha hadith Aisyah yang sudah lewat isyarat tentangnya, yaitu wa kana habbuddin ilaih, agama yang paling Allah cintai adalah ma da wa ma sahibu alaih, yang terus menerus ya dilakukan oleh pelakunya. Ya, dan fi riwayat ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla, amalan yang paling cinta adalah yang paling rutin dijaga walaupun sedikit. Faqad sabaqa bil bab qablah. Nihon billahi rahiman rahimakumullah. Ya, mukaddimah yang menunjukkan harusnya seorang muslim menjaga amalan yang dilakukan sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sampai dia meninggalkan apa yang biasa dia lakukan. Ada satu faedah yang perlu kita baca untuk mengingatkan kita semua. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa idza kana hadza fi ibadah fa huwa aidan min umuril adah. Kalau ini dalam perkara ibadah, hendaknya seorang merutini menjaga apa yang sudah dia mulai, apa yang sudah dia biasa lakukan, dijaga. Demikian juga dalam perkara adah dan perkara duniawi. Kata beliau, bayam bagi Allah yakuna lil insan kulla sa'atin wijihah wa kulla sa'atin lahu fikr bal yastamir wa yabqa ala ma huwa alaih ma lam yatabayyan al khata. Dalam perkara adah, kata beliau, dalam dunia, hendaknya seorang jangan sampai dia itu berubah-ubah, gampang berubah. Iya, sekarang begini. Iya, kalau misalnya terkait usaha, misalnya saya usaha ini, tapi nggak lama kemudian berubah lagi. Iya, kemudian nggak berapa lama berubah lagi, gampang berpindah-pindah. Iya, pemikirannya, cara pandangnya, idenya. Kata beliau, balik istamir, bahkan hendaknya terus dia lakukan apa yang sudah dia rencanakan awal. Wayabqa, terus dia lanjutkan. Ma lam yatabayyan al-khata, selama tidak jelas adanya kesalahan. Fa yatabayyan al-khata falyukir insan nafsahu ala khata. Kalau ternyata salah, jangan dia teruskan diri di atas kesalahan. Di dalam tafsirnya Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala juga mirip. Ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam melakukan satu amalan, satu perbuatan tertentu, maka fatawakkal 'ala Allah. Kata Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ini pun terkait dengan masalah duniawi. Kalau sudah punya azam, tekad melakukan satu perbuatan, jangan gampang berubah-ubah. Lakukan apa yang sudah diniatkan, ditekadkan. Ya, terus wasabar. Ya, kecuali kalau sudah tadi terlihat memang ada sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, maka segera dia berganti. Qul billah. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wa ba'dun nas la yahtamu bi umuril adah. Sebagian orang, kata Ibnu Taimin rahimahullah, tidak mementingkan perkara-perkara adat yang biasa dilalui di jalan saya tiap hari-harinya. Kullu yaumin atau lahu fikrah wa kullu yaumin lahu nazar. Iya. Setiap hari dia punya pemikiran, setiap hari dia punya pandangan, punya ide lain-lain. Sehingga tidak bisa menuju yang jelas. Iya, tidak fokus. Hadza yufawwitu 'alaihi al-waqt. Orang seperti ini ia telah menyia-nyiakan waktunya. Wala tastakir nafsuhu ala syai. Ia jiwanya tidak tetap di atas satu perkara, pandangan yang kuat, yang kokoh, yang dia akan lakukan. Kata Zaimin rahimahullahu ta'ala, wa lihada yurwa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anhu qal, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu, man burika lahu fi syai' falyalzamhu. Barang siapa yang telah merasa dirinya diberkahi dalam satu amalan tertentu, maka hendaknya dia lazimi, dia terus konsisten di atasnya, jangan dia tinggalkan. Kalimatun azimah. Yani idza burika laka fi syai'in kainan ma yakunu falzamhu wa la tahruj anhu marrah huna wa marrah huna. Barang siapa yang diberkahi oleh Allah dalam satu amalan apapun, maka hendaknya dia lazimi, konsisten di atasnya. Jangan keluar. Iya, kadang begini, besoknya lagi loncat ke sana, besok lagi berganti lagi. Fayadhi' alaihi alwaqt, sehingga hilang waktu, habis waktu pada dia. Wala tabni syai'. Man burika lahu bi syai'in falyalzamhu. Siapa yang diberkahi, merasa dirinya telah diberkahi, diberikan kemudahan, ya kebaikan Allah dalam satu amalan tertentu, maka hendaknya dia lazimi, konsisten di atasnya, jangan dia tinggalkan. Saya juga berarti sallallahu alaihi wasallam.